sendo itu diri di rantang itu merasa makin merasa sendo itu diri di rantang itu merasa makin merasa. Namun hangatnya meratok jantung lahir mata dua di daun rindang. Namun hangatnya meratok jantung suratan. saiknya diri halun kunjuang hilang.